para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawi rahimahullah ta'ala setelah beliau ya membawakan disunnahkannya mengulang-ulang ayat yang dibaca dalam rangka mendadaburi ayat tersebut. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan pasal yang masih berhubungan dengan pasal tersebut, Faslun fil buka'i inda qira'atil Qur'an. Pasal disunnahkannya pula untuk menangis ketika membaca Al-Qur'an. Yang ini masih berkaitan dengan dua pasal yang sebelumnya. Sebagaimana beliau isyaratkan sendiri, qad taqaddama fil faslaini al-mutaqaddimaini bayanu ma yahmilu 'alal buka'i fi halil qira'ah. Ya, telah lalu pada dua pasal yang sebelumnya, yakni pasal dari pasal yang sebelumnya, tepat sebelum ini, yakni faslun fi istihbabi tardidil ayah ditadabbur, pasal mengulang-ulang ayat dalam rangka mentadaburi, dan pasal yang sebelumnya lagi, pasal al-khusyu' wa tadabbur indal qira'ah, pasal disunnahkannya untuk khusyu' tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tadabbur memikirkan ayat yang sedang dibaca. Masih berhubungan dengan dua pasal sebelumnya. Bayanu ma yahmilu alal buka'i fi halil qira'ah. Yang dua pasal yang didahulukan penjelasannya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu pada hakikatnya bisa membawa seseorang agar dia bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Yakni dengan khusyuk, tadabbur, dan dengan mengulang-ulang ayat yang ia tadabburi. Ya, itu bisa membawa dia untuk naik tingkatannya dari sekedar tadabbur hingga bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an. Wa huwa sifatul 'arifin. Dan ini yakni menangis ketika membaca Al-Qur'an adalah sifat orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa syi'aru 'ibadillah shalihin. Ya, dan tanda hamba Allah yang saleh. Ya, sebagaimana Allah pun puji sendiri dalam Al-Qur'an di akhir-akhir surat Al-Isra. Qala Allah taala وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Yang mereka, nanti akan dijelaskan siapa yang dimaksud mereka di sini. Yang mereka, يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ, mereka tersungkur ya, dengan wajah mereka ke bumi, yakni dalam keadaan sujud, يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, dalam keadaan menangis, dan hal tersebut menambah kekhusyuan mereka. Yakni menangis memang tingkatan khusyuk yang lebih tinggi daripada sekedar mentadaburi. Yang para ulama memiliki penafsiran atau beberapa penjelasan terkait dengan ayat ini. Yakhiruna lil adqan, tersungkur adqan secara bahasa artinya memang dagu. Ya, adqan, al adqan itu jamak dari adqan yang secara bahasa Arab artinya adalah dagu. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa di sini bukan berarti tersungkur di atas dagu, ya, bukan secara harfiahnya tersungkur di atas dagu, karena tersungkur di atas dagu itu bukanlah bentuk ibadah sama sekali. Tapi yang dimaksud di sini adalah yakhiruna lil wujuh, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tafsirannya adalah tersungkur di atas wajahnya, yakni sujud, ya, yakni sujud. Sebagaimana juga diriwayatkan dari dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, nukilan dari ulama lughah Ibnu Khuwaiz bahwa la yajuzu as-sujud 'ala adh-dhaqan li'annahu hahuna 'ibaratun 'anil wajh. Ya, yang lebih tepat tidak boleh sujud di atas dagu. Tapi penyebutan dagu di sini yang dimaksud adalah wajah. Karena dalam bahasa Arab ada kalanya disebutkan sesuatu tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang lain yang bersetaraan dengan sesuatu yang disebutkan tersebut. Yani, atau sesuatu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sesuatu yang diinginkan. Ya, dagu yang diinginkan adalah keseluruhan wajah. Ya, maksudnya jadi tersungkur di atas wajah. Sebagaimana itu pula yang dinukil dari Ibnu Abbas, sebagaimana dinukil Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Para ulama khilaf tentang siapa yang dimaksud dengan orang-orang tersebut. Ya, sebagian ulama bahwa yang dimaksud adalah kaum muslimin. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Namun diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid bahwa yang dimaksud adalah hum nasun min ahlil kitab. Ya, mereka adalah manusia dari ahlul kitab. Dan ini adalah tafsir yang juga dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Yukhirru haula alladhina utul ilma min mu'mini ahlil kitabaini min qabli nuzulil furqan. Bahwa yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman dari dua ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, sebagaimana sudah Allah sebutkan, ya alladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim alaihim yakhiruna lil adqani sujada, yang orang-orang yang berilmu sebelumnya, yakni sebelum Al-Qur'an, sebelum diturunkannya Al-Qur'an, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakhiruna lil adqani sujada, yang mereka tersungkur sujud di atas wajah-wajah mereka. Yang Allah sebutkan ayat ini adalah tentang pujian kepada umat terdahulu, pun juga hal yang terpuji jika dilakukan oleh umat ini, yakni tersungkur sujud dalam keadaan menangis di dalam sholat, ya di dalam sholatnya. Apakah dalam sholat wajib atau sholat sunnah? Ya, ayat ini siaknya umum, ya siaknya umum. Apakah itu dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah? Dan kenyataannya pun pernah dinukil dari Abu Bakar memang, dari Abu Bakar maupun dari Umar. Insya Allah akan kita bacakan riwayatnya, bahwa diantara mereka ya ada yang menangis ketika sholatnya. Yang Al-Imam An-Nawawi pun kembali melanjutkan, menguatkan ayat yang jadikan dalil bahwa disunnahkannya menangis ketika membaca. Beliau kuatkan lagi dengan hadis. Waqad waradat fihi ahadithu wa atharun lis-salafi katsira. Dan sungguh telah ada tentang bab tersebut, yakni tentang menangis ketika membaca Al-Qur'an, dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari athar riwayat dari para salafus saleh. Min dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an wabku fa in lam tabku fatabakau. Walaysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Itu masih ada potongan hadisnya yang tidak dibawakan lafaznya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, apabila bacalah Al-Qur'an wabku, ya perintah, dan menangislah, ya perintah untuk menangis ketika membaca Al-Qur'an. Fa in lam tabku, kalau kalian tidak menangis, fatabakau, bahkan Nabi SAW tabakau, memang di situ wallahu alam apa yang dimaksud oleh Nabi SAW, namun wazan tafa'ala dalam bahasa Arab itu bisa bermakna dua. Pertama, tasannu', yakni berpura-pura menangis. Kedua, yakni as-sa'yu ila asy-syai', yakni berusaha melakukan hal tersebut, yakni ijtihad fi syai', berusaha melakukan hal tersebut, yakni berusaha untuk menangis. Ya, bisa berpura-pura, bisa berusaha untuk menangis. Wallahu alam apa yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW tersebut dengan lafaz fatabakau, karena dari ulama-ulama yang mensyarah hadis ini belum saya dapatkan keterangan tersebut. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam mustakhrajnya, yang beliau punya kitab mustakhraj ala sahih Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr dalam Qiyamul Lail, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bazzar dalam musnadnya. Dan setelah meriwayatkan hadis ini, beliau katakan hadzal hadis la na'lamuhu yurwa an Sa'd illa min hadzal wajhi bi hadzal isnad wa Abdullah bin Abi Bakar hadza layyinul hadis. Ya, bahwa hadis ini, karena hadis ini berpulang dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kami tidak mengetahui kecuali dari jalan sanad ini, dan di dalam sanadnya ada Abdullah bin Abu Bakar hadza layyinul hadis, ada rawi Abdullah bin Abi Bakar, dan beliau adalah perawi yang agak lemah. Ya, semuanya berpulang pada Abdullah bin Abi Bakar, dari perawi siapa lagi saya lupa, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya berpulang pada sanad ini. Ya, baik dalam Mustakhraj Abu Awanah maupun Muhammad bin Nasr di Qiyamul Lail maupun Al-Bazzar dalam musnadnya, maupun ada juga di musnad Al-Qudai dan riwayat-riwayat lainnya, semuanya berpulang pada sanad ini. Ya, ini ada rawi Abdullah bin Abi Bakar, yang Al-Imam Al-Bazzar mengisyaratkan akan kedhaifannya. Wallahu a'lam, diriwayat disebutkan dari beberapa kitab Syekh Al-Albani bahwa beliau menghasankannya. Tapi saya belum mendapatkan dari mana syahid dari riwayat tersebut, sehingga saya lebih condong kepada perkataan Imam Al-Bazzar bahwa sanadnya dhaif. Namun apakah tetap disunnahkan kita untuk menangis ketika membaca Al-Qur'an? Jawabannya iya. Tetap disunnahkan kita untuk menangis untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana sudah Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra. Ya, tidaklah Allah menyebutkan keadaan kaum sebelum Nabi SAW itu dalam, kecuali dalam rangka memuji mereka. Dan itu pun merupakan hal yang terpuji jika dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Memang secara hadis qauli, perkataan Nabi atau perintah Nabi itu masih dipermasalahkan tentang kesahihan hadisnya. Namun secara perbuatan itu diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, ya, bahwa dari hadis Abdullah bin Syikhir, qala ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Ya, pernah saya melihat dari sahabat Abdullah bin Syikhir, pernah saya melihat Nabi SAW beliau salat, wa fi sadrihi, dan dalam dada beliau aziz, ya, terdapat suara gemuruh seperti suara gemuruhnya panci ketika dimasak, ketika memasak sesuatu. Ya, ada suara gemuruh di dalam dadanya, minal buka, yang hal tersebut adalah karena menangis. Ya, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dalam sunannya, dan dalam lafaz Abu Daud dengan lafaz yang agak berbeda, ke azizir raha. Ya, sebagaimana gemuruhnya penggilingan. Ya, penggilingan padi ketika sedang diputar. Dan hadis ini sahih. Dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama lainnya sebelum beliau. Ya, sehingga telah sahih bahwa Nabi SAW menangis dalam sholatnya. Walaupun secara qawli, secara perintah beliau, itu masih dipermasalahkan akan kesahihannya. Begitu pula di riwayat yang lain dari Ibnu Majah, itu pun sanadnya do'if dengan lafaz yang agak mirip yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau. Yang sebenarnya masih ada nukilan-nukilan dari para sahabat dan salafus soleh tentang pembahasan ini, yang kiranya kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya. Tips sahabat Simel Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, itulah tadi materi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Faryan LC Hafidhullah Ta'ala. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Simel Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Dan pesan kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, biasanya seseorang itu menangis karena dia membaca dan faham artinya. Bagaimana dengan saya yang membaca Al-Quran dan tidak faham artinya namun berusaha untuk menangis, Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Terhadap penanya yang begitu semangat dalam mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana cara kita mentadaburi ayat sedangkan kita tidak paham tafsirnya? Memang para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, bahwa bagaimana cara kita bisa mentadaburi Al-Qur'an, tentu saja kita hendaknya paham makna dari ayat yang kita baca. Ya, bahkan dinukil dari Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ya, intinya kurang lebih ajibtu minan nas, bagi saya heran kepada manusia, ya, kaifa yaltadza bil Qur'an wa lam yafham tafsirahu, ya, bagaimana mereka yang menikmati atau lezat dalam membaca Al-Qur'an sedangkan mereka tidak paham tafsirnya. Ya, tentu saja kita mempelajari tafsirnya atau paling tidak mengetahui terjemah dari ayat yang sudah kita hafal. Karena tentu saja membaca di dalam salat, tentu kita membaca ayat yang sudah kita hafal. Maka setelah kita hafal tersebut, alangkah baiknya kita membaca terjemahnya. Ya, membaca terjemahannya. Alhamdulillah itu sudah banyak untuk kita bisa peroleh dari kitab-kitab yang sudah tercetak atau bahkan dengan HP. Yang mudah kita untuk mempelajari terjemahannya. Bagi yang bisa lebih dari itu, yakni ketika menghafal satu ayat atau satu halaman atau sebagian, ya, hendaknya dia usahakan membaca tafsirnya yang ringkas saja, ya, yang ringkas. Atau bahkan ada juga kitab tentang asbabun nuzul tentang hal tersebut, seperti Lubabun Nuzul kalangan Imam As-Suyuti fi Asbabun Nuzul, atau seperti As-Sahih Al-Musnad min Asbabun Nuzul kalangan Syekh Mukhbil Al-Wadi'i rahimahullah taala, yang beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih saja dari asbabun nuzul. Ya, ini ketika membaca Al-Qur'an, ketika menghafalkan Al-Qur'an, alangkah baiknya kita sembari membaca kitab-kitab tersebut, yakni membaca kitab tentang asbabun nuzul atau membaca tentang terjemah Al-Quran atau paling tidak membaca kitab tafsir Al-Quran yang ringkas saja. Yang ringkas, ya, agar kita bisa mentadaburi ayat yang kita baca. Ya, memang benar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tabari. Ya, tidaklah mungkin dia bisa sempurna tadaburnya, khusyuknya terhadap ayat yang dia baca kecuali dia memahami apa yang sedang dia baca. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Kita masih berikan kesempatan bagi sahabat Smile Radio yang ingin bertanya dapat bergabung di 8499 4343 atau juga di 8497 0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852 6277 4774. Dan pesan kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Ketika saya sholat sendirian, lebih utama mana mengulang satu ayat ataupun melanjutkan satu surat dan diulang surat tersebut Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Terhadap penanya yang juga bersemangat dalam rangka mentadaburi Al-Quran, ya, manakah yang lebih baik? Apakah mentadaburi satu ayat terus menerus atau mengulang satu surat secara terus menerus? Ya, kalau kita lihat dari nukilan dari para salafus saleh rahimallahu taala anhum, bahwa keadaan mereka pun bervariasi. Ya, keadaan yang dinukil dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat maupun para salafus saleh, mereka bervariasi. Ya, ada kalanya dinukil dari mereka, mereka menghatamkan Al-Qur'an, ya, sebagaimana sudah kita baca nukilannya dari Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, ya, Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan dari Imam Syafi'i, bahwa mereka menghatamkan Al-Quran dalam satu kali sholat. Ya, ada kalanya seperti itu. Begitu pula dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kalanya beliau membaca bacaan yang banyak. Ya, membaca bahkan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu kali sholat. Ya, tidak mengulang-ulang. Ada kalanya dinukil dari mereka bahwa mereka mengulang-ulang satu ayat saja. Ya, sehingga yang benar adalah sebagaimana yang dinukil dari mereka. Ada kalanya kita melakukan hal seperti ini, yakni membaca banyak bagian dari Al-Quran, ada kalanya kita mengulang-ulang satu ayat saja, apabila kita rasakan bahwa ayat tersebut membekas pada hati kita. Ya, sebagaimana dinukil dari para salafus saleh, mereka ayat yang diulang-ulang itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda antara salafus saleh yang satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga apa? Itu disesuaikan oleh kondisi si pembaca Al-Quran yang sedang mentadaburi ayat tersebut. Kalau dikiranya dia mendapatkan athar, yang mendapatkan pengaruh yang lebih dari suatu ayat, maka tidak mengapa dia mengulang-ulang. Mengulang-ulang ayat tersebut dalam rangka mentadaburinya. Namun apabila dia ingin membaca bagian yang banyak dari Al-Quran, maka itu pun hal yang baik, sebagaimana dinukil juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada penanya. Semoga dapat diamalkan dan dapat memberikan pencerahan atas pertanyaan yang dilayangkan. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Ustaz di kesempatan pagi yang diberkahi ini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada nasihat ataupun kesimpulan sebagai penutup perjumpaan kita. Tafadhol Ustaz. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Pasal kali ini pada hakikatnya Al-Imam An-Nawawi merupakan pembahasan pasal yang berangkai. Ya, setelah sebelumnya beliau membawakan disunnahkannya khusyuk dan tadabbur dalam rangka membaca ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian beliau membawakan apa yang bisa membantu dalam rangka tadabbur tersebut, yakni mengulang-ulang ayat yang dibaca. Ya, mengulang-ulang ayat yang sedang kita baca, dan itu adalah boleh terutama ketika di salat sunnah atau di luar salat. Adapun di salat wajib, yang kita dapati dari nukilan bahwa Nabi SAW yang biasa beliau lakukan, yang beliau juga perintahkan kepada sahabat untuk memperingan sholat wajib. Ya, sehingga lebih bagusnya, alangkah baiknya jika itu dilakukan di sholat sunnah. Ya, apakah sholat malam, sholat duha, atau sholat lainnya, atau di luar sholat. Ya, lalu beliau Al-Imam An-Nawawi melanjutkan pembahasannya, menangis dalam membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, yang baru sebagian kita bahas, setelah kita bahas bahwa Allah memuji umat-umat terdahulu dalam surat Al-Isra yang mereka, keadaan mereka sujud dan juga menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dinukil dari sahabat bahwa Rasulullah SAW menangis dalam salatnya. Ya, begitu pula nanti akan kita baca lagi, dan beberapa para sahabat pun demikian. mereka menangis dalam sholatnya. Yang ini adalah sesuatu yang sunnah, ya, sesuatu yang sunnah. Memang ada isyarat dari sebagian ulama seperti Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, babu ma yubahu fi'luhu, bab hal apa yang boleh dilakukan. Seolah-olah isyaratnya bahwa itu mubah, boleh. Namun yang lebih tepatnya hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah menangis ketika membaca Al-Quran, dan sudah kita bahas sebagian dalilnya yang insya Allah kita akan lengkapi pada pertemuan yang berikutnya. Yang hal-hal ini adalah hal yang sunnah untuk dilakukan, khusyuk, tadabbur, mengulang-ulang ayat, bahkan sampai menangis. Yang ini tentu saja adalah tingkatan tadabbur yang lebih tinggi lagi. Dan untuk mencapai tingkatan tersebut, sebagaimana sudah diisyaratkan oleh Al-Imam At-Tabari, hendaknya kita mempelajari makna ayat yang sudah kita hafal, ya, yang akan kita baca. Kita mempelajari tafsirnya, kita membaca terjemahannya, tafsir singkatnya, bagaimana sebab nuzulnya ayat tersebut. Karena memang mustahil, ya, atau hampir mustahil, kita bisa menangis, kita bisa khusyuk tadabbur ayat yang kita tidak paham maknanya. Ya, bagaimana mungkin kita mentadabburi ayat yang apa yang dibaca saja kita tidak paham. Wallahu a'lam, memang ada pembahasan seandainya orang menangis seperti kalau dia terbawa pengaruh dengan orang-orang di sekitarnya, seperti orang menangis di Masjidil Haram padahal dia tidak paham, apakah itu terhitung sebagai ibadah atau tidak? Wallahu a'lam. Ini saya belum bisa untuk menghukuminya. Yang insya Allah pembahasan ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini sedikitnya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maka itu dari saya dan dari syaitan. Apabila itu ada yang benar maka itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dan dari hadis Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama.